Kena lah pasti, semua orang juga pasti merasakan, karena ini sebuah krisis, sebuah keadaan yang dimana dampaknya itu bukan hanya dirasakan oleh beberapa kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan, lapisan masyarakat, yang bawah, yang menengah, yang atas banget pun juga semua terdampak. Di kota, ya kan, di daerah, di Indonesia, di Amerika, jadi ini benar-benar krisis yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia pada saat ini. Jadi kalau seorang Mary Riana ya pasti terdampak juga lah ya, namanya kan juga namanya juga manusia gitu. Tapi menurut saya kalau saya melihat krisis ini ya sebenarnya ada banyak hal yang bisa disyukuri sih. Pertama bersyukur karena dalam hidup saya ini bukan krisis pertama saya. Dan saya yakin ini juga bukan krisis pertama yang dihadapi oleh semua yang menonton hari ini ya. Pernah nggak sih mengalami krisis dalam hidup? Dan kalau saya bisa lihat sih sebenarnya justru hidup saya ya terbentuk karena krisis. Kalau nggak ada krisis nggak mungkin ada Mary Riana gitu. Tapi mungkin pertama-tama yang saya ingin bilang adalah kadang memang ketika pertama kali krisis ini baru terjadi pasti kita semua kaget. Karena kan nggak ada yang menyangka, terus kita juga mungkin kata-katanya adalah panik. Panik itu adalah kita tahu nih harus melakukan sesuatu, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Nah, tapi itu kan di tahap-tahap awal, mungkin sekitar satu minggu pertama. Tapi kan sekarang udah 3 bulan lebih, ya harusnya udah nggak panik lagi, udah nggak pesimis lagi. Harusnya kita bisa lebih, bisa menjaga pikiran kita, emosi kita, dan udah mulai menata, gitu. Tapi kalau misalnya terdampak, terdampak. Dari Mary Riana Group sendiri sebenarnya, bisnis kita kan sebenarnya lebih di bidang inspirasi dan edukasi. Kita bikin event-event juga. Saya ada Mary Riana Learning Center, kayak tempat ngeles untuk anak-anak remaja usia 9-19 tahun. Dan itu kan semua offline. Nggak ada yang online sama sekali. Jadi ketika harus study from home, ya semua itu kan juga jadi tutup dan nggak beroperasi. Terus udah gitu kan kita juga ada 100 warrior, kita menyebutnya warrior. Dan itu pun juga ya kita harus beradaptasi, bekerja dari rumah awalnya gitu. Tapi again, seorang entrepreneur ya disinilah kita ditantang, ketika kita tidak bisa mengubah situasi, ya mungkin disitulah kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, untuk beradaptasi terhadap situasi. Impossible jadi I am possible, itu kan sebenarnya semua hurufnya masih sama ya, nggak ada yang berubah, tapi yang berubah adalah cara pandang kita, dan cara pandang kita itulah nantinya benar-benar seriusnya akan mengubah hidup kita semua. Dan kenapa saya selalu semangat kalau ngomongin tentang dari yang nggak mungkin jadi mungkin, dari impossible jadi I am possible, ya karena saya sendiri benar-benar mengalami itu semua. Nggak ada yang pernah nyangka, saya sendiri nggak pernah nyangka bahwa saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini gitu. Dan it's all start with the mindset. Kalau mungkin beberapa 3 bulan belakangan ini kita melihat kiri kanan orang di sekitar kita, kita melihat berita, mungkin banyak muncul kekhawatiran, khawatir, wah banyak bisnis tutup, penjualan zero closing, ya kan, terus nanti nggak ada income gimana, banyak bisnis bangkrut juga, orang di PHK, dan akhirnya itu membuat khawatir, dan itu seringkali menular kan, kekhawatiran itu. Nah, tapi pertama-tama yang paling penting adalah kita harus menjaga cara pandang kita dulu, coba, walaupun memang itu fakta, saya nggak bilang itu bukan fakta ya, fakta bahwa ada yang bangkrut, fakta bahwa ada yang mungkin penjualannya menurun, tapi sekarang saya tanya, ada nggak sih orang yang walaupun ekonominya bagus, walaupun semuanya baik-baik saja, tetap aja nggak bisa jualan. Ada. Pasti ada, tetap aja bangkrut. Ada juga, ya kan? Nah, itu juga fakta. Dan sebaliknya, ada nggak orang yang walaupun situasinya mau jelek, tetap aja jualan jalan terus. Laris manis malah gagangannya. Banyak, ya kan? Ada, ya kan? Ada nggak yang justru ekonomi lagi turun, justru dia malah bisa berkembang, ya? Profitnya malah naik. Ada juga. Nah, jadi di situ kita semua, saya sendiri pun juga kita kembali diingatkan bahwa apa yang terjadi sama result itu berbeda. Situasi buruk bukan berarti hasilnya juga harus buruk. Situasi tidak baik bukan berarti hasilnya juga harus tidak baik. Okay? Tapi tergantung bagaimana respon kita terhadap situasi itu. Itu yang nantinya akan mengubah hasil dan akan mengubah result. Nah, jadi impossible jadi I am possible. Ya semua itu tergantung bagaimana respon kita. Kita selalu punya pilihan tergantung kita mau melihat ke yang mana nih. Mau jadi orang yang pesimis, yang semuanya bilang gak bisa, susah. Atau menjadi orang optimis. Ya walaupun susah tapi bisa gitu.